Nah, begitu acting pendekar mabok. Lantas, apa lagi? Pak, kalau acting bengong bagaimana, Pak? Hah? Acting bengong. Apa? Acting bengong? Masa bengong aja nggak bisa? Coba kamu semua bengong. Ayo bengong. Daripada kita duduk pada bengong, lebih baik kita ngomong-ngomong. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? La la la la la. Janganlah kita wajah dan muram. Bergembira. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? La la la la la. Hey ya, hey ya. Janganlah kita wajah suka cemberut, dipandang jelek dilihat kecut. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? La. Dosen yang lincah, suasana menjadi meriah. Apa ini? Apa ini? Apalagi siswanya suka pada menggoda, baik-baik semua katanya. Apa ini? Apa ini? Kalau anak-anak tahu kita berduaan ada di sini, ya udah digangguin lagi. Ah, biar aja. Biar aja. Kan jadi gak tenang. Hah? Gak tenang? Iya. Emangnya mau ngapain? Ya, dasar. Biar ngerti kenapa sedikit. Salah. Iya, jadi untuk Cecek jadi dosen. Ceceknya jadi pelawak. Emangnya kenapa? Lihat aja mukanya. Bentar-bentar meringis. Kayak mau nangis. Barangkali waktu masih kecil sering dipukulin bapaknya jadi cengeng. Aduh, kenapa lo? Pengen kencing. Di mana ya? Sana, di sana. Ya, ayo, aduh. Lagi asik. Yuk, kita telepon. Yuk. Amar mau gak? Ah, dari dulu ngomongnya begitu-begitu aja. Tapi gak jadi-jadi. Pak, hah? Ada telepon. Buat saya? Iya. Halo? Halo, kamu Jajan ya? Iya, betul Jajan. Kenapa kok bentak-bentak? Ini siapa? Saya ayahnya dia. Oh, bapak, kirain siapa? Kamu kemarin enak-enak ya? Pacaran sama anak saya ya? Jangan begitu ya. Awas ya, jangan mempermainkan anak gadis saya ya. Setan. Itu tidak bagus. Enggak, saya cuma... duduk-duduk aja, Pak. Ya, tapi kenapa dicemek-cemek? Hah? Siapa yang cemek-cemek? Orang cuma... bener deh, cuma nyenggol-nyenggol doang. Baiknya, kamu cari gadis lain saja. Sebab si dia sudah saya calonkan dengan orang yang lebih kaya. Saya khawatir kalau kawin dengan Dodon, anak saya akan terlantar. Hei Dodon, kamu jangan berhubungan lagi dengan anak saya dia. Kamu bakal susah sendiri. Kamu mengerti, eh? Dan sebagai orang tua, saya nasihatkan kamu cari gadis lain saja. Gadis lain masih banyak dari Sabang sampai Merauke. John. Lelucon murid-muridmu itu sebetulnya sehat. Agar ke depannya kau bisa bersikap lebih dewasa dan matang. Apaan? Matang. Matang. Iya. Nah, kan? Itu tandanya kau masih blow-on. Blow-on? Jadi, kalau begitu... Hah? Begitu apa? Blow-on. Hubungan saya dengan dia, anak bapak, bagaimana? Wah, itu nggak usah dipikir. Gampang. Persoalan itu... Gampang. Heran. Bapak tuh mau gampangnya aja. Siapa harus punya persiapan dulu. Lemari, bangku, kompor, tempat bobo. Itu juga perlu. Kipas angin ya? Kipas angin? Iya. Ada-ada saja kau, John. Kalau harus tunggu sampai kumpul segala macam, sampai bungkuk, kau nggak bakal punya istri. Memangnya kau mau tidur sendiri? Bapak, kayak nggak pernah muda dulu. Masa saya pengantin baru harus gelar tikar? Enak juga enggak. Itu semua bisa dikumpul secara pelan-pelan. Pak? Hah? Pak, dia mau pergi dulu ya. Yuk, Mas. Ayo. Mau kemana? Mau lihat-lihat toko. Pan kata Bapak suruh ngumpulin pelan-pelan. Tapi bagaimana sih? Baru begitu aja udah nanyain saya mau kemana. Yang penting, saya hari ini mau belanja. Oh, itu bagus. Bapak pesen apaan, Pak? Baru kue yang empuk-empuk aja sih, saya bawain. Martabak ya? Itu nggak perlu. Nggak usah. Mari, Pak. Ya. Pergi dulu ya, Pak. Hati-hati ya. Aduh. Kenapa, Mas John? Dompet hilang. Hah? Dompet hilang. Tadi naruhnya di mana? Di sini nih tuh, di sini tuh. Lihat tuh, tuh hilang. Astaga, gimana sih, Mas? Tahu deh. Cepat. Cepat. Kamu sih, Mas, enggak hati-hati. Enggak hati-hati. Kalau hilang mau diapain? Tenang saja, Bu. Copetnya sedang dikejar. Ah, Bapak tenang-tenang, enggak punya dompet. Kalau saya gimana? Ini coba-coba. Ayo, ikut. Enak ya. Cepat gelut-gelut nyopet. Enggak punya malu. Ayo, Pak. Pak, ini dia nih, Pak, copetnya, Pak. Ini dompet Bapak. Ya. Periksa dulu, Pak, isinya. Ada yang hilang enggak? Pak, sebetulnya dia orang saya mau bawa ke pos, tapi dia bilang bapak gurunya. Apa betul, Pak? Hah? Betul enggak, Pak? Betul, Pak. Begini, dia yang nyuruh nyopet tuh saya. Yang dicopet dompet saya. Dia murid saya, lagi latihan acting. Jadi, bapak-bapak, jangan pada salah paham ya. Bapak bagaimana sih? Kamu memang murid yang pandai, Ed. Bagaimana, Pak? Berhasil kan saya mengambil dompet? Sekarang saya minta hadiah seperti yang Bapak janjikan. Apaan? Ayo dong, Pak. Jangan ingkar janji dong. Berapa aja deh. Bapak biar senang, biar ridho, biar suka. Enak aja. Bapakmu besok suruh datang menghadap saya ya. Ngerti? Baik, Pak. Iya, hantar terus. Ayo terus. Hantar terus. Ayo, kenapa berhenti? Ayo, hantar terus. Bikin cool. Ayo terus. Mantap, mantap. Ayo terus. Ayo terus. Ya, ya. Ayo terus. Ayo terus. Ayo terus. Ya, ya. Hantem saja. Ya, ya, ya. Hantem saja. Udah, Pak. Aduh. Ampun, Pak. Sudah selesai hukumannya, Pak? Udah deh. Cepat pulang sana. Pulang sih gampang, Pak. Tapi saya minta ganti rugi. Hah? Ganti rugi apaan? Karena memenuhi panggilan Bapak, satu hari saya tidak dagang. Dari mana saya dapat uang, Pak? Coba saja Bapak pikir. Macem aja. Nih. Terima kasih, Pak. Mari. Permisi. Ya. Engsek, anak sama bapak sama gilanya. Ed? Siang, Bu. Mau kemana lagi, Ed? Sudah selesai urusannya, Jeng. Oh. Yuk. Ayo, Bu. Jangan dipelototin terus dong, ntar lumer. Itu gurumu ya? Iya. Enak punya guru cantik. Manis lagi. Manis, kamu tetap pulang di sini ya. Cakep-cakep si gurunya. Ada-ada aja. Yuk. Mas John. Mas John. Kenapa sih kok kelihatannya bingung terus? Siapa yang gak bingung? Duit 5.000 melayang. Coba aja pikir. Nyesel gak? Memangnya kenapa? Kecopetan. Kecopetan. Memangnya di bis kecopetan. Abis apa dong? Ngomong kok pakai melayang-melayang. Memangnya layangan. Kenapa sih, Mas? Itu Bapak si Edi minta ganti rugi. Anak dia gua setrap. Pakai ginian. Abis dia gua pukulin sampai gua kecapean sendiri. Alah, gak usah dipikirin. Lebih baik kita besok rekreasi. Ya? Apa? Rekreasi. Rekreasi? Iya. Tapi berdua aja loh. Jangan ngajak bapak ya. Ya. Yuk, kenapa sih tawa sendirian? Lu kayak orang gila aja loh. Dia baru rekreasi. Kemana katanya, yuk? Pokoknya aku udah tahu. Yuk, kita intip. Yuk. Yuk. Yuk. Keranjang. Boleh-boleh bunga dipetik, asalkan jangan dikutak-kutik. Sudah ku bilang si dia orangnya cantik, tapi sayang potongannya kurang ngentri. Mari, mari, oh mari, mari, bersama-sama, bersama-sama, hilangkan capek di hati, mari kita bergembira. Ho ho ho. Mari, mari, oh mari, mari, bersama-sama, bersama-sama, hilangkan rindu di hati, terobat rasanya cinta. Ho ho ho. terbang sambil berdenging. Sudah ku bilang Mas Jojon orangnya cakep, tapi sayang kumis nyempil kayak cacing. Kupu-kupu terbangnya tinggi, tertiup angin melayang-layang. Sudah ku bilang si dia orangnya geni, kalau jalan pinggulnya tergoyang-goyang. Mari, mari, oh mari, mari, bersama-sama, bersama-sama, hilangkan capek di hati, mari kita bergembira, ho, ho, ho. Mari, mari, oh mari, mari, bersama-sama, bersama-sama, hilangkan rindu di hati, terobat rasanya cinta, ho, ho, ho. Enak ya? Kalau gini kayak jadi Romeo. Hah? Romeo? Kok lain? Emangnya kenapa? Aku bilang sih bukan Romeo, tapi Caplin kardus. Ya, menghina ya. Wah. Bukannya menghina sih, tapi rasanya lebih enak Samiun daripada Romeo. Apa? Samiun? Iya. Deh, nggak keren. Coba kalau Romeo. Nih lihat nih. Coba. Nih lihat. Tuh. Tuh. Tuh. Tuh. Kan hebat. Pikiranmu picik. Sok luar negeri. Apa? Picik? Iya, picik. Tahu enggak? Mas, sekarang ini kita harus lebih banyak mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Baca dong buku sastra Indonesia. Makanya, kalau kita punya anak nanti, kasih bacaan yang sehat. Tanamkan pada mereka bahwa kebudayaan Indonesia yang murni ini gak kalah dengan kebudayaan asing. Bener gak? Ya, gak apa-apa dong, anak. Loh, itu perlu, Mas. Supaya anak-anak kita nanti lebih mengenal dan mencintai tanah air dan kebudayaan kita sendiri. Luar biasa, suap-suapan terus. Contoh yang baik bakal suami istri. Gua baru lihat Pak Jejen pacaran kayak anak remaja. Kalau perlu kita pajang di luar. Kalau kita pikir, kesalahan kita sama Pak Jojon terlalu banyak. Apalagi saya. Kalau diinget-inget, rasanya saya menyesal deh. Ah, nyesel dipakai dirasa-rasa. Bilang aja nyesel. Dasar tukang bubur. Lu ngomong-ngomong dong. Jangan bawa-bawa tukang bubur dong. Sombong. Sudah. Pokoknya kita semua menyesal. Kita bersalah. Iya gak, Yok? Iya. Padahal besok dia mau nikah. Lu besok jadi bini gue. Bini gue paling cakep. Paling cakep. Emang paling cakep. Mau kawin. Alah, mau kawin. Alah, besok kawin. Mau kawin. Jadi bini gue mau kawin. Mau kawin. Sekarang aja berasa ngantuk. Waduh, mana besok pernikahan jam 10 lagi? Ngantuk lagi ah. Calon pengantin prianya masa belum datang juga? Sebentar pak, sabar. Dari tadi sebentar lagi, jadi nggak nikahnya? Jadi dong pak. Hah? Aduh, kesiangan. Bagaimana ya, mana mesti nikah? Jangan-jangan pengantin lelakinya udah ada gantinya. Wah. Bagaimana ya? Wah, celaka. Ah. Aduh, kemana si Jojon ini? Kalau sampai tidak datang, malu aku. Ah. Jojon! Pak, aduh Mas John, kok ini bagaimana sih? Nikah jam 10 gini hari baru datang. Mau dibatalin ya? Ya, jangan dibatalin dong. Maaf, tadi saya ketiduran. Ah, udah deh, ayo. Tuh, pengeluh udah marah-marah. Cepet. Ayo, ayo. Ini dia pengantin laki-laki yang kita tunggu. Oh, ini yang ditunggu-tunggu? Kenapa emangnya? Seumur hidupku jadi penghulu, baru kali ini aku melihat pengantin pria pakai-pakai main bola. Ngerti? Nah, yang gitu-gitu aja diributin. Yang penting nikah. Apa ini? Apa itu? Assalamualaikum. Maaf, saudara-saudara. Kedatangan saya kemari mau bawa saudara Jojon ke kantor polisi. Kamu punya salah apa sih, Mas? Tahu, datang-datang mau nangkap, Dek. Saya tidak mengerti, mengapa calon menantu saya mau dibawa kantor polisi? Apa sih kesalahannya? Saudara Jojon, jangan belaga pilon. Ingat nggak dulu nubruk sampai kelenger? Udah gitu pakai mabur lagi. Itu nama istilahnya tabrak lari. Ngerti nggak? Nah, ini dia. SIM saudara masih saya tahan. Sekarang banyak saudara ikut saya ke kantor. Gak mau. Ayo. Gak mau. Ayo. Gak mau. Mas, jangan. Mas John, inget dong, kita kan belum nikah. Biarin, gak jadi. John, turun, John. Jangan mati dulu. Kadar, John. Tidak baik berbuat nekat. Iya, Mas, nanti bisa mati kamu. Aduh. Gak peduli, saya mau loncat. John. Kenapa nangis? Saya kan gak apa-apa. Kita kan lagi main film. Tuh, lihat tuh. Kamera. Tuh, reflektor. Pada ngejajar tuh. Iya. Tuh, mobil properti. Hei, kawan-kawan. Apa, Pak? Oke deh, sekarang kita break. Kita duduk pada bengong, lebih baik kita ngomong-ngomong. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? La la la la la. Janganlah kita wajah bermuram durja, nanti bisa kita cepat tua. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? La la la la la. Ya, hey, ya, hey. Dengan gadis yang cantik, dengan gaya yang nyentrik, dengan wajah yang sangat menari. Ha ha hi hi, ha ha hu hu. Dengan pria yang tampan, dengan gaya yang sopan, lagak gaya setan. dipandang jelek, dilihat kecut. Apa ini? Apa itu? Apa ini? Apa itu? La la la la la. Hey, ya, hey, ya, hey. Dengan dosen yang gagah, dengan dosen yang lincah, suasana menjadi meriah.